saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Wa qala al-hafiz Ibnu Juzi al-Kalbi. Beliau mengatakan, wa minan niyatil khabisati. Di antara bentuk niat yang buruk dalam menuntut ilmu, yaitu man yatlubal ilma liyubahiya bil ulama. Yaitu orang yang menuntut ilmu untuk dibanggakan di hadapan ulama, supaya dikatakan sebagai ulama, ahli ilmu, ngerti ini, ngerti itu, ngerti semua. Termasuk bagian dari niat yang buruk jelek. Na'udzubillah min dalik. Au liyumariya bihis sufaha. Yang kedua adalah untuk berdebat dengan orang-orang yang di bawah levelnya, dianggap enggak ngerti, kalau bahasa kita mohon maaf dianggap bodoh. Biar dikatakan, ya tujuannya aja untuk mendebat-debat saja kepada orang yang tidak mengerti. Yang ketiga, auliyasrifa wujuhan nas ilaihi, atau agar supaya ia dilihat orang, agar supaya semua orang mengakui akan keilmuannya, ya, supaya pandangan mata tertuju kepadanya, takjub kagum. Li'anna hadza khilafu ma umira bihi. Ini semua niat-niat seperti ini itu salah. Kenapa? Karena menyelisihi sebagaimana yang diperintahkan atau hukum asal di dalam menuntut ilmu. Apa itu hukum asal menuntut ilmu? Ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman." Nah ini kaidahnya, kaidah pokoknya. "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi 'azza wa jalla." Siapa saja yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu dicari, dipelajari hanya untuk mengharapkan wajah Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradhan minad dunya. Tidaklah ia pelajari kecuali hanya untuk mengharapkan bagian dari dunia. Apa itu? Ya, tadi digambarkan bagian dari dunia, yaitu apa yang digambarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Juzi Al-Kalbi, yaitu mencari ilmu untuk dibanggakan, biar dikatakan sebagai ulama. Yang kedua, untuk mendebat orang-orang bodoh. Yang ketiga, supaya dipandang oleh manusia, supaya mata manusia mengarah kepadanya, takjub. Ini adalah bagian-bagian dari dunia. Makanya di sini beliau mengatakan, li'anna hadza khilafu ma umira bihi, niat ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi. Karena itu adalah bagian mengharapkan dunia. Nah, kalau itu yang dicari, maka Nabi SAW menekankan, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah, tidak akan pernah bisa mencium wanginya bau surga nanti di akhirat. Na'udzubillah min dalik. Wal matlubu mimman ta'allamal ilm, menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi. Juga, wal matlubu mimman ta'allamal ilma, dan yang dituntut sebenarnya, yang dituntut bagi orang yang belajar ilmu, itu pertama, al-amalu bihi fi khosati nafsihi. Mengamalkan ilmu yang ia pelajari, terutama ya untuk diri sendiri. Ya, kita belajar ilmu ya untuk kita praktekkan, kita amalkan untuk diri sendiri. Au ta'limu jahilin, atau mengajarkan kepada orang yang belum mengerti. Au irsyadul dalin, atau memberikan petunjuk kepada orang yang sesat. Oh, ini ada yang sesat ini. Ini enggak pas ini kalau ibadah seperti ini. Kasih tunjuk, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang mudah dipahami. Nah, sebenarnya inilah yang dituntut bagi orang yang menuntut ilmu, bukan untuk dibanggakan agar supaya dikatakan sebagai alim, ulama. Bukan untuk mendebat orang-orang yang dianggap bodoh. Bukan untuk supaya dipandang oleh manusia. Ini na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah SWT. Oh, nasihat dari Al-Hafidh Ibnu Juzi Al-Kalbi. Siapapun kita, masuk pada level apapun, nasihat ini sangat cocok buat kita. Para ustadz, para kiai, ajengan, ahli ilmu pada umumnya, bagi para penuntut ilmu, semuanya, semuanya bisa masuk nasihat ini buat kita semua. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.